يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini insyaallah berada pada malam ke-14 Ramadan 1435 Hijriah. Sudah 13 hari saum kita lalui, tentunya dengan berbagai bentuk ibadah, disertai juga dengan berbagai bentuk zikir dan tilawah Al-Quran. Dari waktu yang tersisa pada bulan Ramadan tahun ini, demi pula menyongsong malam Lailatul Qadar, hendaknya kita telah mempersiapkan iman utuhnya, mempersiapkan amalan untuk malam Lailatul Qadar. Karena memang malam Lailatul Qadar itu seorang yang akan meraihnya di samping tentunya dengan izin Allah dan pilihan Allah, juga Allah meletakkan sebab-sebab untuk bisa meraihnya. Sebab-sebab tersebut ada yang diletakkan pada malam hari Lailatul Qadar bagi barang siapa yang menegakkan sholat, mengisinya dan menghiasinya dengan zikir, baik zikir secara zahir dengan lisan ataupun badan kita, ataupun zikir secara batin dari bentuk keikhlasan, bentuk kejujuran hati, kebersihan iman, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan salat, memuliakan dan memeriahkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, didasari oleh iman bahwasanya itu adalah syariat Allah, dan malam Lailatul Qadar dia beriman terjadi karena Allah, dengan kehendak Allah, beriman bahwa pada malam hari itu diletakkan dan diturunkan berbagai takdir-takdir yang akan terjadi selama setahun yang akan datang, dengan penuh iman, wahtisaban, dan dia melakukannya, melakukan qiyamul lail pada malam tersebut dan berbagai bentuk zikir dari tilawatul Quran, tasbih, tahmid dan yang lainnya, ihtisaban, karena benar-benar mengharapkan ajr, mengharapkan fadl dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Tentunya juga Allah meletakkan sebab-sebab meraih dalam Lailatul Qadar ini yang dipersiapkan sejak awal bulan Ramadan. Barang siapa yang sejak awal bulan Ramadannya telah menjalani Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, dengan harapan mendapatkan ganjaran, ikhlas, bukan karena sesuatu yang lainnya, bukan karena menganggap ini sekadar adat berjalan setiap tahun, kebiasaan yang tidak pantas ditinggal, tidak pantas untuk tidak diamalkan, tetapi dia meyakini bahwa Ramadan adalah syariat Allah, salah satu rukun dari 5 rukun Islam, dan mengharapkan ganjaran bukan karena selain itu, itu membutuhkan persiapan dan tamhid, membutuhkan prolog dari sejak awal bulan Ramadan. Maka yang saya rasa sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh kita pada hari ini atau pada hari-hari ini, agar jangan sampai kita mudah terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlalaikan dari Ramadan menjadi lalai dari qiraatul Quran, lalai dari istighfar, menjadi lalai dari tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya. Lalai dari amar ma'ruf nahi munkar, lalai dari membina rumah tangganya di bulan Ramadan, lalai dari barakallahu fikum bersedekah dan yang lainnya daripada amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, karena satu dan lain hal. Terkhusus, nah, ketika anak secara pribadi sampai ke tanah air, baru tiba di tanah air, nah, berbagai penukilan-penukilan, pembicaraan-pembicaraan, isu-isu menyibukkan kaum muslimin. Nah, menghabiskan waktu-waktu mereka, banyak melalaikan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah, bahkan menjatuhkan kaum muslimin pada sikap-sikap dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan di bulan Ramadan, menghina, mencaci, menghibah dan yang lainnya, menukil perkataan-perkataan yang tidak bisa diketahui kepastiannya, yang semua itu dilarang dalam syariat Islam, dilarang dalam agama kita ini. Berapa banyak umat beberapa hari ini jatuh dalam apa yang Allah larang di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, atau larangan Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan engkau bersikap, berkata, mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmunya. Nah, karena memang semua itu akan kembali kepada kita pertanggungjawabannya. Pada hari-hari ini banyak penukilan-penukilan yang memprihatinkan. Di zaman yang penuh fitnah ini, seorang hendaknya pandai-pandai menjaga lisan. Tidaklah lisannya menjadi barang murah. Dia tidak menjadikan dan tidak rela lisannya itu menjadi barang murahan. Semua perkataan dibicarakan, semua berita dinukil, semua permasalahan dikomentari. Akhirnya lisan dia bukanlah lisan yang berharga dan bernilai, menjadi lisan yang murahan. Nah, maka jangan kita sampai seperti itu. Ayuhal muslimun. Nah, ayat pertama yang tadi saya bacakan adalah salah satu ayat yang sering kita mendengarnya, namun sering kita lalai dalam mengamalkannya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka dipastikan kebenarannya sebelum dinukil, diklarifikasi sebelum berkomentar, memastikan dahulu sebelum menilai, baik menilai dengan lisan ataupun dengan qalbu. Antusibu qauman bijahalah, nanti kalian membolimi suatu kaum, suatu pihak di atas kebodohan, tidak di atas sikap yang ilmiah, tidak di atas ilmu. Menyesal nanti kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kalian akan menjadi menyesal atas perbuatan tersebut. Ya, kalau menyesalnya di dunia bisa bertaubat, bisa beristighfar, dalam keadaan belum tentu kita bisa minta maaf kepada orang-orang yang kita menilainya negatif, belum tentu bisa kita minta maaf kepada orang-orang yang kita membicarakannya, kita hanya bisa mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kapan kita meminta, kata orang awam atau keumuman, minta halalnya? Kapan minta halalnya dari orang-orang yang kita zalimi? Barakallahu fikum. Lebih parah kalau penyesalan itu tidak dia sadari di dunia, tetapi baru terjadi penyesalan di akhirat. Nah, di hari yang terjadi hanyalah perhitungan, di hari yang tidak ada lagi amal, di hari tidak ada istighfar, di hari tidak ada minta ampun, di hari tidak ada taubat, yang ada adalah al-hisab, perhitungan, peradilan yang di sana ditegakkan dengan penuh keadilan dari yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini sibukkan diri kita dengan ibadah. Ingat hadis Rasul alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yakin Allah sebagai Rabbnya yang maha berkuasa, maha mampu, maha kuat dan maha segalanya, dan dia beriman kepada hari akhir bahwa itu adalah kehidupan abadi yang diharapkan adalah jannah, dan dia takut kepada an-nar, falyakul khairan, hendaknya dia berkata perkataan yang baik, baik dari sisi barakallahu fikum penyampaiannya, baik dari sisi makna dan isinya. Dan yang baik itu hanyalah Quran dan sunnah. Yang baik itu adalah perkataan yang bersumber dari ilmu. Nah, atau kalau tidak mampu untuk berkata khairan, falyasmut, hendaklah diam, diam, jangan berkomentar. Nah, terlalu banyak komentar-komentar dan penilaian hari ini. Hindari majlis-majlis yang tidak bisa membantu kita untuk bertakwa. Jangan hadiri majlis-majlis atau majlis-majlis yang melalaikan kita dari Ramadan, dari persiapan menyongsong Lailatul Qadar. Hindari majlis-majlis seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan dikira apa yang keluar dari lisan kita ini berjalan begitu saja tanpa ada perhitungan. Bukankah kita pernah dan sering mengkaji, mendengar hadis Rasul alaihissalatu wassalam, wa innal abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan tahwi bihi ila nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Tidaklah seorang hamba berucap, mengatakan sebuah kata, satu kata, apalagi dua dan tiga kata, yang dia tidak menimbang-nimbang makna dan konsekuensi dari ucapannya. Asal ucap, asal bicara, asal komentar, asal menilai, asal pandai-pandaian menilai, cepat-cepatan membawa informasi, siapa yang lebih banyak informasinya, lebih cepat mendapatkan informasi. La yulqilaha balan, enggak peduli dia terhadap efek negatifnya terhadap diri dia, terhadap masyarakat dan nasib dia di akhirat nanti. Ternyata kalimat itu tahwi bihi ila nari jahannam, akan menyungkurkan dia, membuatnya jatuh terpelanting ke jurang jahannam dalam perjalanan yang lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ikhwani fiddin, azza wa jalla, di samping majlis-majlis juga media-media, baik media elektronik seperti televisi, radio, internet dan yang lainnya, ingin tahu apa yang terjadi, ingin cari info apa sebenarnya di balik ini. Nah, jangan masuk ke arena itu. Ataupun media cetak, surat kabar, majalah dan yang semisalnya, selebaran-selebaran yang diedarkan di jalan-jalan, kemudian dia berkomentar dan menyampaikannya kepada orang lain. Antum dapat selebaran, robek, buang di tempat sampah. Matikan radio, matikan televisi, jual televisinya, pembuat televisi itu, dan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diam di masjid semampu kita tanpa mengabaikan kepentingan keluarga. Barakallahu fikum. Di masa-masa fitnah seperti ini, ingatlah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifan najah? Bagaimana itu jalan keberhasilan, jalan keselamatan dari berbagai fitnah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ansik 'alaika lisanak, jaga baik-baik lisanmu. Jaga baik-baik. Melebihi penjagaan kita terhadap kesehatan tubuh dan organ tubuh lainnya. Bagaimana kalau kita ditimpa sakit? Yang terkena penyakit gula, dia hati-hati dari minuman dan makanan yang mengandung gula. Hati-hati. Padahal tubuh itu pun akan mati dan akan dimakan oleh ular dan yang lainnya di dalam tanah. Selesai. Bagi yang pernah kena kolesterol yang katanya membahayakan jantungnya, membahayakan pembuluh darahnya dan seterusnya, dia menjaga baik-baik dari makanan itu. Hati-hati. Luar biasa. Makanan dan minuman yang membahayakan ginjal dia, dia jaga, mencari informasi dan diamalkan. Maka yang tidak kalah pentingnya untuk dijaga adalah al-lisan, organ yang ini. Rasulullah mengatakan, ansik 'alaika lisanak, jaga baik-baik lisanmu, terkhusus di masa fitnah. Diam. Ditanya Allah, kita di akhir katanya ini begini, wallah. Langsung aku bersambut dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang Rasulullah SAW mengatakan, lan aqula Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ahabu ilayya mimma ittala'at alayhi syams. Untuk aku berucap-ucapan ini, Subhanallah, tasbih, mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan, dan segala tuduhan batin dari hamba-hambanya, dan perasaan jelek terhadap Allah, kesyirikan dan kekufuran maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, dan segala puji kesempurnaan hanya milik Allah, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki, yang meninggikan dan yang menurunkan, yang mengangkat derajat seorang hamba dan menjatuhkannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak dimintai pertolongan, tidak ada yang berhak untuk kita bertawakal kepadanya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar dari segala sesuatu. Allah maha besar dari bumi dan segala isinya. Allah maha besar dari langit dan segala isinya. Apalagi manusia yang kecil, lemah dan sombong itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jangan berkomentar. Kalimat ini mesti yang kita ucapkan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil 'azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Lisan siapa yang ringan mengucapkannya? Lisan orang yang beriman. Lisan yang kalbunya dipenuhi dengan iman. Bukan lisan orang yang sibuk dengan dunia dan berambisi dengan dunia. Bukan lisan orang yang sombong. Orang yang merendahkan orang lain. Orang yang merasa terbaik. Itu akan berat bagi lisan tersebut untuk mengucapkan dua kalimat yang Rasulullah katakan, khafifatani 'alal lisan. Sangat ringan terhadap lisan untuk diucapkan. Nah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Isi hari-hari kita dengan ini. Nah, jauhi media-media tersebut. Jangan kita duduk di hadapan media-media tersebut. Jangan kita duduk di hadapan radio mencari info. Jangan. Fitnah, fitnah, fitnah ya ayuhal muslimun. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah. Serahkan kepada Allah. Di balik komentar-komentar yang terjadi perdebatan, sampai terjadi perselisihan, ya subhanallah. Betapa hancurnya, kita hancur berkali-kali lipat. Kita hancur berkali-kali lipat. Terkhusus terkait apa yang terjadi pada hari-hari ini. Yang ini, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikian, aku jadikan sebagian orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita sebagai rakyat, kalau masyarakat ini masih senang syirik, senang beda, senang jimat-jimat, senang dukun, senang maksiat, banyak yang gak sholat, banyak yang gak puasa, banyak yang berjudi, banyak yang berzina, banyak-banyak dan seterusnya, tidak akan pernah Allah pilihkan bagi masyarakat seperti ini pemimpin yang baik. Sudah, perbaiki kita. Yang pertama ini. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan senada dengannya diucapkan oleh seorang ulama sebelum beliau, Al-Imam Fudail bin Iyadh rahimahumallah, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'awtu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku punya satu kesempatan doa yang akan dikabulkan oleh Allah, satu saja, sementara kepentingannya banyak, hajat Imam Ahmad banyak, beliau ingin minta surga, beliau ingin minta selamat dari azab, beliau ingin minta hidayah buat anak-anaknya, buat keluarganya, beliau ingin minta tambahan ilmu, beliau minta diterima amalan solehnya, banyak hajatnya yang akan beliau minta kepada Allah. Tapi beliau mengatakan, kalau aku tahu hanya satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, yang lainnya tidak, aku gunakan kesempatan satu-satunya ini untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa, kebaikan sultan, kebaikan al-malik, al-malik, al-khalifah, pemerintah. Sudah kita amalkan petunjuk salam, sudah kita berdoa pada qiyamul lail, sudahkah kita berdoa di sujud kita untuk kita mendoakan Allahumma hdi ulata umurina wa hud bi nawasihim ila kitabika wa sunnat nabiyika, Allahumma rzuqhum bitanatan salihah wadfa anhum kaida a'daihim. Doakan, ya Allah, beri hidayah kepada pemerintah kami, ya Allah, giring mereka, tarik mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, berikan kepada mereka kaki tangan yang salihah, yang baik, yang bertakwa. Jauhkan dari mereka kaki tangan yang jahat. Ya Allah, jauhkan dari mereka makar-makar musuh-musuh pemerintah kami ini. Doa kepada Allah. Ketika aku ditanya komentarnya, gimana tentang ini? Wallahu a'lam. Ya Abi, katanya kemarin beredar, wallahu a'lam. Ya Abi, katanya di belakang si fulan ini, wallahu a'lam. Luka wallahu a'lam. Nah, siapa para pembelot berita itu? Kenal dong? Kenal dia? Orang yang soleh? Orang yang tidak punya kepentingan? Nggak kenal jawabannya. Kul wallahu a'lam. Ahli sunnah beribadah, ahli sunnah menggunakan lisannya untuk ilmu, untuk zikrullah, untuk tilawatul Quran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk nasihat, untuk berdakwah, untuk seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bulan Ramadan, jangan sampai kita lalai. Kita gak tahu kapan kita mengakhiri hidup. Gak tahu kita apakah Ramadan ini masih akan berlanjut sampai Ramadan berikutnya. Apakah ini sudah adalah Ramadan terakhir bagi kita. Nah, maka dari itu menjaga lisan adalah punya pengaruh yang sangat besar terhadap keistiqomahan seorang hamba. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian singkat di malam hari ini, karena satu dan lain hal terpaksa dimajukan. Saya mohon maaf. Barakallahu, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya, kemudian antum semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.